Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Demikianlah pada awal tahun 1240 Hijriah dengan kembalinya Al-Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud menguasai kembali kota Riyadh, maka dengan itu sebagai tanda tegaknya Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah, Kerajaan Saudiyah atau negara Saudiyah yang kedua. Dan sejak saat itu pula lah ibu kota negara dipindahkan dari Ad-Diriyah ke Ar-Riyadh, ke kota Riyadh, dengan dipimpin oleh Al-Imam Turki. Dan itu terjadi pada awal tahun 1240 Hijriah. Kita tegaskan bahwa rentang waktu kembalinya Daulah Saudiyah kedua ini setelah runtuhnya itu hanya butuh waktu 6 tahun. Kok bisa? Sementara kita ingat angkanya 1233 Hijriah jatuhnya Daulah As-Saudiyatul Ula. Ya, sementara ini 1240. Nanti mestinya 7. Enggak, karena 1233 itu terjadi di akhir. Yakni di bulan Dzulhijjah. Ya. Sementara ini di awal tahun 1240, sehingga bersihnya adalah 6 tahun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Setelah Al-Imam Turki berhasil mengembalikan Ad-Daulah As-Saudiyah, sementara kondisi Najd secara umum pada waktu itu memang benar-benar merindukan atau menantikan kedatangan seorang penguasa yang bisa menyatukan mereka dan menciptakan keamanan di wilayah Najd sebagaimana yang telah mereka rasakan pada masa pemerintahan Daulah Saudiyah Al-Ula. Di sisi lain, sikap-sikap atau perilaku para tentara Mesir selama ini terhadap wilayah-wilayah Najd terus menimbulkan kebencian terhadap pemerintahan atau tentara-tentara Mesir. Sehingga kondisi inilah yang semakin mendukung ya berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyatul Ula atau Ats-Tsaniyah. Sehingga tidaklah berlalu 2 tahun keberhasilan Al-Imam Turki mengusir kekuatan pasukan Mesir dan menguasai Najd atau menguasai Riyadh, tidak berlalu 2 tahun kecuali seluruh wilayah-wilayah Najd berbaiat kepada Al-Imam Turki. Bahkan seluruh negeri yang ada di Jazirah Arab kecuali negeri Al-Kharaj itu kembali bergabung dengan Daulah As-Saudiyah min duni harb, tanpa ada peperangan. Hal ini disebutkan oleh para ahli sejarah menunjukkan kepada kita dua hal penting. Menunjukkan kepada kita dua hal yang penting. Yang pertama, apa yang telah kita sebutkan atau kita singgung di atas, bahwa penduduk Najd benar-benar merindukan keberadaan pimpinan yang bisa menyatukan mereka dan bisa menciptakan keamanan pada mereka. Yang kedua, menunjukkan figur kepemimpinan Al-Imam Turki bin Abdullah, yang beliau benar-benar memiliki sifat qiyadah azimah yang beliau warisi dari kakek-kakek beliau. Yang beliau warisi dari kakek-kakek beliau, terkhusus Al-Imam Muhammad bin Sa'ud. Dan ini sangat berpengaruh kepada masyarakat Najd pada masa itu. Kemudian Al-Imam Turki bin Abdullah, atau sebelum itu, di antara yang menunjukkan kepemimpinan, sifat kepemimpinan yang ada pada beliau adalah peristiwa yang disebutkan oleh Ibn Bishr dalam kitabnya Unwanul Majid. Kata beliau, "Lamma kharaja min ad-dahna nazala ala Ghadir yuqalu lahu Wathilan. فأمر على رؤساء النواحي أن يجتمعوا." Sebuah peristiwa, tatkala beliau suatu hari keluar dari daerah yang bernama Dahna dan singgah di sebuah telaga yang disebut, yang bernama Wathilan, maka beliau memerintahkan seluruh pimpinan daerah-daerah yang ada untuk berkumpul. Falamma hadaru, ketika mereka semua telah hadir di tempat itu, diundang oleh Al-Imam Turki untuk berkumpul. Qama fihim wa dzakarahum ni'matallahi 'alaihim bil ijtima' ba'da al-furqah wal uhuwa ba'da al-adawa. Maka beliau berdiri di hadapan mereka, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah, yaitu nikmat al-ijtima' setelah al-furqah, nikmat kembali bersatu dalam satu kepemimpinan di bawah sebuah wilayah negara, yaitu daulatul tauhid. Hadza al-ijtima' ba'da al-furqah wal uhuwah ba'da al-adawah. Dan beliau ingatkan nikmat al-uhuwah setelah saling bermusuhan, wal ghina ba'da al-ilah, nikmat kecukupan setelah al-ilah, serba kekurangan. واعترف عند ذلك بنعمة الله عليه وضعفه وعجزه وتقصيره وحقر نفسه. Seraya beliau ketika itu pun mengakui nikmat Allah kepada diri beliau sendiri, ya, dan betapa beliau dhaif, ajiz, dan beliau merasa banyak taksir, kekurangan. Wahakr nafsihi, dan rendahnya diri beliau. Menunjukkan sifat apa ya ikhwan? Tawadhu yang ada pada beliau, Al-Imam Turki. Thumma innahu aghladul kalam alal umara. Kemudian beliau menyampaikan ucapan yang sangat keras kepada para umara. Wa tuhaddiduhum wa tawa'adahum an dhulmi ar-ra'aya wal akhdhi minhum ghairal haqq. Dan beliau ancam mereka, ya, dari berbuat zalim terhadap rakyat serta mengambil harta rakyat tanpa ada alasan yang hak, tanpa ada alasan secara syar'i. Beliau ingatkan hal ini kepada para umara yang ada di hadapan beliau. Dan disebutkan di sini aghladul kalam, beliau mengucapkannya dengan sangat keras. Thumma qala wa innakum idza warada amri alaikum bil maghza hamaltumuhum ziyadatan lakum wa iyyakum wa dhalik fa innahu ma mana'ani an aj'ala ala ahli al-buddan ziyadatan rikab fi ghazwihim illa ar-rifq bihim. Dan beliau ingatkan, kemudian beliau katakan, wa innakum, sesungguhnya kalian apabila datang perintahku kepada kalian untuk berperang, maka kalian harus siap melaksanakan perintah itu. Iya, ziyadatan lakum, sebagai tambahan atas kalian. Wa iyyakum wa dzalik, dan hati-hati kalian dari itu, yakni dari sikap tidak mau segera menjawab instruksi ketika ada perintah untuk berperang. Fa innahuma mana'ani an aj'ala 'ala ahli al-buldan ziyadatan rikab fi ghazwihim illa rifqi bihim. Karena tidak ada yang menghalangi aku, ya, untuk meminta tambahan, ya, pasukan tempur, kecuali karena sifat rifqu bihim, kepada mereka. Artinya apa? Perintah Al-Imam Turki kepada masyarakat, kepada para umara, ketika beliau meminta bantuan mereka untuk berperang, itu bukan semata-mata asal instruksi, namun didasarkan atas rifq, sehingga beliau tidaklah meminta tambahan kecuali memang butuh adanya tambahan bala bantuan. Wa inni ma hamaltum illa ba'da hamalahum alladhina min qabli. Wallahu ta'ala yaqul kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Dan aku, tidaklah aku berbuat seperti ini kecuali sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Iya, para umara sebelumku, yakni apa? Berjuang, berjihad, membela agama ini. Al-jihad fi sabilillah, kemudian beliau membacakan ayat, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok atau pasukan yang besar, bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kemudian beliau juga mengatakan, wa'lamu inni la ubihukum an ta'khudhu minar ra'aya syai'an. Dan ketahuilah bahwa aku tidak membolehkan kepada kalian untuk kalian mengambil dari rakyat sedikit pun. Wa man hadatha minkum zulmun 'ala ra'iyatihi, dan barang siapa yang terjadi dari kalian melakukan kezaliman atas rakyatnya, falaisa adabuhu azluhu bal ujlihi an watanih, maka hukumannya bukan hanya sekedar dia dicopot dari jabatan, tapi aku akan usir dia dari negerinya. Kemudian qala dirraya, kemudian beliau menyampaikan kepada rakyatnya, ayyuma amirin zalamakum fa akhbiruni. Ya. Amir yang manapun yang menzalimi kalian, maka sampaikan kepadaku. Ya, sampaikan kepadaku, laporkan kepadaku. Nah. Menunjukkan perhatian beliau terhadap para rakyatnya, dan beliau sangat haris, semangat agar para umara, bawahan-bawahan beliau ini, jangan sampai mendzalimi rakyatnya sedikit pun. Faqama Amir Buraidah, tiba-tiba berdiri salah seorang amir, yaitu Amir negeri Buraidah, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan, yang bernama Abdul Aziz. Faqala ya Imam, dia mengatakan, wahai Imam, ya Imam al-Muslimin, khussa biqaulik wa la ta'um bihi. Ya. Wahai Imamul Muslimin, khusso biqaulik, sebutkan secara khusus dalam ucapanmu, jangan kamu biarkan umum seperti ini, yakni amir yang mana yang mendzalimi yang Anda maksud, jangan dibuat umum, sebutkan secara khusus. Kemudian dibalas oleh Imam Turki, innamal qaul fika wa fi amsalika. Ya. Ucapan ini kepadamu, kata dia, dan kepada orang-orang yang seperti Anda ini, ya, yang tidak merasa bahwa dirinya telah berbuat zalim. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang agung, tahsabun innakum malaktum al-buldan bisuyufikum. Kalian jangan mengira bahwa kalian menguasai negeri-negeri itu karena pedang-pedang kalian. Wa inna ma akhadhaha lakum wa dhallalaha sayful Islam wal ijtima' 'alal imam. Hanyalah yang bisa menguasai negeri itu dan menundukkannya adalah sayful Islam, pedang Islam ini, yakni tauhid. Wal ijtima' 'alal imam, dan adanya apa? Prinsip al-ijtima', bersatu di bawah pimpinan seorang kepala negara. Ini yang bisa menguasai atau merebut negeri-negeri itu, bukan karena suyufikum, karena pedang-pedang kalian. Artinya apa? Bukan karena semata-mata perang, bukan karena semata-mata kekuatan, bukan semata-mata kemampuan militer, ya, dan keahlian strategi tempur. Angan tapi inilah saiful Islam, prinsip at-tauhid dan prinsip al-ijtima' 'alal imam. Ini yang bisa menguasai negeri-negeri tersebut. Ini sedikit gambaran dari bagaimana figur kepemimpinan al-imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud rahimahullah. Kemudian di antara yang semakin mendukung kepemimpinan beliau adalah pada tahun 1241 Hijriah, satu tahun berikutnya, Al-Imam Al-Syeikh Al-Allama Syeikhul Islam Al-Thani Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, cucu Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tiba dari Mesir, datang ke Riau. Tiba dari Mesir, datang ke Riyadh. Beliau seorang imam besar, imam da'wah salafiyah pada masa itu, dan beliau adalah benar-benar mewarisi keilmuan dan kedudukan kakeknya. Beliau benar-benar bisa mewarisi keilmuan dan kedudukan kakeknya, al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Maka dengan datangnya Syekh Abdurrahman bin Hasan ini, Al-Imam Turki benar-benar bergembira dan memuliakan beliau, karena beliau tahu kedudukan Syekh Abdurrahman. Dan memang di antara sifat dasar, ya, para pimpinan dari kalangan Ahlus Saud adalah menghormati ilmu dan menghormati ulama. Maka tatkala al-imam al-syeikh Abdurrahman bin Hasan datang dari Mesir, datang ke Riyadh, disambut dengan gembira oleh al-imam Turki, wa akramahu, dan beliau memuliakannya, wa wada'ahu bil makanir rafi wa qarrabahu ilaihi, dan beliau pun memberikan kedudukan yang tinggi kepada hadal kepada imam ini, kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan beliau jadikan termasuk orang atau ulama yang dekat dengan beliau. Dan memang benar dalam perjalanan berikutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan sangat memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan Daulah As-Saudiyah Tsaniyah, yakni dalam dakwah tauhid di masa ini dan dalam daulah. Ya, peran beliau sangat penting, baik dalam dakwah maupun dalam daulah. Beliau bersama putranya yaitu Abdul Latif. Ya, Abdul Latif, Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini hidup mengiringi, setidaknya beliau hidup dalam 6 raja dari kalangan Ahlus Suud, semasa dengan 6 raja dari kalangan Ahlus Suud. Ya, berturut-turut beliau hidup pada masa Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Beliau sudah hidup dan sebagai seorang alim pada masa pemerintahan beliau. Kemudian putranya Su'ud, Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz, dan putranya berikutnya yaitu Al-Imam Abdullah bin Su'ud bin Abdul Aziz. Baru kemudian masuk ke daulah Al-Thaniyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Imam Turki bin Abdullah dan putranya Al-Imam Faisal. Al-Imam Faisal bin Turki. Dan beliau wafat pada awal pemerintahan Abdullah bin Faisal, putra dari Faisal. Abdullah bin Faisal, beliau wafat pada tahun 1285 Hijriah. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, bahwa Syekh Abdurrahman bin Hasan bersama putranya Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan sebagai pewaris kakek beliau yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sementara Al-Imam Turki bersama putranya Faisal bin Turki juga mewarisi kepemimpinan kakeknya Muhammad bin Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud, dan beliau melanjutkan misi ini. Ya, masing-masing melanjutkan. Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Hasan melanjutkan dakwatul tauhid, yang ini merupakan misi daripada kakeknya. Dan Al-Imam Turki bersama putranya Faisal melanjutkan misi dan tugasnya, yaitu munasaratu da'watit tauhid, munasaratu dinillah wa din rasulihi sallallahu alaihi wasallam, setelah dir'iyah diporak-porandakan oleh musuh-musuhnya. Setelah semua pihak mengira bahwa da'watut tauhid, bahwa daulah as-Saudiyah tidak mampu lagi bangkit, maka disinilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. La tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok dari umatku yang menegakkan al-haq, tampil berjaya di atas al-haq. La yadurruhum, tidak akan merugikan mereka, man khadalahum, siapapun yang menyia-nyiakan dan mengalahkan mereka. Wala man khalafahum, tidak pula merugikan mereka pihak-pihak yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga demikianlah berlanjut dakwah, dan berlanjut pula ad-daulah, dan berlanjut ad-durus wal irsyad, berlanjut pula al-jihad fi sabilillah. Kemudian disusul berikutnya 2 tahun setelah itu, kegembiraan kembali datang kepada Al-Imam Turki. 2 tahun setelah itu, setelah 1241 yang berarti tahun 1243, kegembiraan kembali datang kepada beliau, yaitu datangnya putra beliau Faisal bin Turki. Ya, Faisal bin Turki termasuk di antara rombongan Ahlus Suud yang di kirim ke Mesir, ya, oleh Ibrahim bin Muhammad Ali Basha. Nah, pada tahun itu 1243, Faisal bin Turki, yang ini terpisah antara putra, antara ayah dengan putranya, ayahandanya berhasil lolos, berhasil selamat, ya, tidak dikirim ke Turki, ke Mesir. Namun anaknya termasuk yang dikirim, sehingga terpisah antara anak dengan putranya ini. Nah, di tahun itu Faisal bin Turki berhasil meninggalkan Mesir, meninggalkan Kairo juga. Ya. Maka disambutlah sang putra ini oleh ayahandanya, dan saat itulah beliau sebagai tangan kanan ayahandanya, sebagai panglima perang, pimpinan tertinggi pasukan militer As-Saudiyah, sebagaimana yang ini sudah dipraktekkan pada masa Muhammad bin Saud bersama putranya Abdul Aziz. Demikian pula Abdul Aziz bersama putranya Saud bin Abdul Aziz. Taib, maka berikutnya adalah tugas berikutnya, kembali melanjutkan misi atau mengembalikan kekuatan yang ada, yaitu menyatukan Najd. Ya, wilayah-wilayah Najd secara lebih sempurna, terkhusus wilayah-wilayah timur. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa Najd 2 tahun setelah itu Najd sudah berbaiat secara total, tinggal wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah timur, yakni dalam hal ini Al-Ahsa. Dalam hal ini adalah apa? Al-Ahsa. Sebagaimana kita sebutkan di awal atau pelajaran kemarin, bahwa Bani Khalid di bawah pimpinan Majid bin Urair bisa mengembalikan tahta kerajaan nenek moyangnya, menguasai kembali Al-Ahsa. Dan itu dengan sepengetahuan dan disetujui oleh Ibrahim Basha. Maka Ahsa merupakan salah satu wilayah yang paling benci atau paling tidak suka ketika ada upaya penyatuan Najd kembali. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mereka sangat sinis terhadap Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Ya, sementara wilayah Ahsa itu bekas wilayah Daulah Saudiyatul Ula. Sehingga Imam Turki sangat berkepentingan untuk kembali menyatukan wilayah Ahsa di bawah kekuasaannya. Ya, maka kontak senjata pertama terjadi pada tahun 1242. Ya, munawasyah, pertempuran-pertempuran kecil antara Daulah As-Saudiyah Tsaniyah dengan Al-Ahsa terjadi sejak tahun 1242 Hijriah. Namun kondisi itu semakin memuncak pada tahun 1245 Hijriah. Ya. Ketika Umar bin Ufaisan diperintah oleh Imam Turki untuk bertempur dengan Ahsa, yang saat itu Ahsa dipimpin oleh Majid bin Urair dan saudaranya Muhammad bin Urair. Mereka bergerak, pasukan ini, pasukan Ahsa dipimpin oleh dua orang ini bergerak ke Najd. Maka Al-Imam Turki memerintahkan putranya Faisal untuk memimpin pasukan menghadang pergerakan pasukan Ahsa ini. Maka terjadilah antara dua pihak ini kontak senjata, pertempuran yang sangat sengit sekian hari lamanya. Di tengah-tengah pertempuran itu terbunuh Majid bin Urair. Berikutnya Al-Imam Turki menyusul putranya bergabung atau turun ke lapangan, ke medan tempur. Tentu saja ini menambah semangat kekuatan pasukan Saudiyah, dan sebaliknya ya, memberikan atau mengendurkan semangat pasukan Ahsa, ya, yang saat itu dipimpin oleh Muhammad bin Urayir. Akhirnya ini memaksa mereka untuk mundur ke belakang, kabur meninggalkan medan tempur. Medan peristiwa ini dikenal dengan sebagai peristiwa Ma'raka As-Sabbiyah, pertempuran As-Sabbiyah. Setelah itu, setelah mereka kalah dan lari, kabur meninggalkan medan tempur, maka Imam Turki mengirim surat kepada para pembesar, para bangsawan Ahsa. Beliau tidak langsung masuk ke Ahsa, namun beliau kirim surat kepada para pembesar Ahsa, para bangsawan, para punggawa yang ada di sana, mengajak mereka untuk berbaiat. Fa'ajabuhu ila dhalik, dan mereka sanggup. Mereka pun sanggup. Maka Al-Imam Turki berangkat ke Ahsa. Ketika semakin dekat, pasukan yang dipimpin oleh Imam Turki ini, sebagian para bangsawan kabur. Maka Imam Turki masuk ke Ahsa biduni kital. Biduni kital. Nah, kemana Muhammad bin Urayir yang dia di pertempuran As-Sabbiyah tadi sudah kabur? Kemana dia? Ternyata dia berlindung di benteng Al-Quds, benteng kerajaan atau benteng keluarga yang disebut sebagai benteng Al-Quds. Maka tatkala Imam Turki datang ke Ahsa, memaksa dia untuk menyerah kepada Imam Turki. Fa'amalahu bilutfi wat taqdir. Namun Imam Turki memperlakukan Muhammad bin Urayir dengan penuh kelembutan dan penuh penghormatan. Maka sejak saat itulah Al-Ahsa berhasil kembali menjadi salah satu wilayah Ad-Daulah As-Saudiyah untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Terus Al-Imam Turki tinggal di Ahsa selama kurang lebih 40 hari. Selama 40 hari itu datanglah para berduyun-duyun, para duta dari wilayah Qatif. Berdatanglah para duta dari wilayah Qatif dan berbaiat kepada beliau al-sama'i wa ta'ah. Demikian pula dari Ra'sul Khaimah. Datang pula utusan dari Ra'sul Khaimah dan negeri-negeri yang lainnya. Kemudian semua urusan diatur oleh beliau, ditertibkan sehingga situasi benar-benar kondusif, dan beliau menunjuk Umar bin Usaifan sebagai pimpinan, sebagai amir di Ahsa. Dan beliau menunjuk Al-Syeikh Abdullah Al-Wuhaybi sebagai qadhi, mendampingi amir Umar bin Usaifan. Baru kemudian beliau kembali ke ibu kota, yaitu Riyadh. Hadha Syeikh Abdullah Al-Wuhaybi di antara tokoh penting juga dalam dakwah tauhid, yang insyaallah taala akan kita sebutkan bab khusus bagaimana peran para ulama dalam masa-masa pemerintahan Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Di samping akan kita sebutkan bagaimana perkembangan dakwah dan perkembangan nasyat ilmiah pada masa kurun pemerintahan Ad-Daulah As-Saudiyah Ats-Tsaniyah. Kemudian Al-Imam Turki juga membina hubungan dengan Al-Badiyah, para penduduk yang ada, yang hidup di wilayah pedalaman. Beliau bina mereka, beliau persatukan kekuatan-kekuatan mereka, sehingga beliau tidak hanya menguasai Al-Hadirah, penduduk-penduduk yang ada di desa maupun di kota saja, namun beliau juga menguasai dan merangkul para penduduk yang ada di Al-Badiyah. Lalu beliau menggalang kekuatan atau persatuan yang ada di jihad Al-Umman, jihad Umman, wilayah-wilayah di Umman. Yang itu terjadi pada tahun 1244 Hijriah. Demikian pula beliau menyatukan Alu Khalifah ini menguasai wilayah Bahrain dan Qatar. Ya, sekarang menjadi negara Bahrain dan negara Qatar. Nah, maka beliau berusaha, ini pun termasuk yang beliau bina, wilayah yang beliau bina. Pimpinan wilayah ini adalah Abdullah bin Khalifah. Abdullah bin Khalifah. Maka Imam Turki melakukan negosiasi-negosiasi bersama Abdullah bin Khalifah, yang disepakati bahwa Abdullah siap, ya, untuk mengikuti atau siap untuk setia kepada Imam Turki, dan dia siap untuk membayar zakat kepada Daulah As-Saudiyah. Dengan syarat sebaliknya, Al-Imam Turki siap membantu pimpinan, ya, Al-Khalifah ini menghadapi musuh-musuhnya. Menghadapi musuh-musuhnya. Ini negosiasi yang terjadi. Ya, perhatikan di sini bahwa Al-Imam Turki tidak hanya pandai bertempur, ya, namun beliau seorang negarawan yang juga pandai melakukan negosiasi, ya, perjuangan melalui jalur diplomasi-diplomasi negara. Namun sayang, kesepakatan ini tidak berlangsung lama, ya, karena terjadi khilaf antara 6 wilayah-wilayah tersebut, yang kemudian Al-Imam Turki mengirim putranya Faisal bin Turki untuk berangkat ke wilayah ini dalam rangka apa? Mengatasi, ya, kemelut atau mengatasi krisis yang ada. Dan Al-Imam Turki tidak lupa untuk bersikap kepada Daulah Utsmaniyah. Ya, beliau tidak lupa untuk bersikap kepada Daulah Utsmaniyah. Yang ini beliau tunjukkan kepada 2 wilayah, yaitu Basha di Irak dan Basha di Mesir. Basha di Irak dan Basha di Mesir. Basha di Irak, beliau berhasil membina hubungan. Ya. Sementara untuk Basha Mesir, penguasanya masih tetap, yaitu siapa? Muhammad Ali Basha. Tentu saja dia enggak bakalan mau. Iya, dia tetap tidak mau dan merasa sinis terhadap Daulah As-Saudiyah. Karena memang Daulah ini, Daulah Misriyah ini sedang mengalami kemelut besar, sehingga dia tidak ada menghalangi untuk kembali mengirim pasukannya ke Daulah As-Saudiyah, kecuali karena apa? Sedang mengalami kemelut besar. Sehingga Al-Imam Turki dengan sekian upaya diplomasi-diplomasi antar negara yang beliau lakukan, ya, maka beliau memimpin Daulah As-Saudiyah sebagai Hakim Al-Qawi Al-Mustaqil. Ya, sebagai pimpinan yang kuat, yang merdeka. Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Karena sudah semua beliau, beliau hubungi dan beliau lakukan diplomasi dengan para pimpinan tersebut. Hanya saja, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, terjadi musibah. Ya, sandungan yang sangat besar yang menimpa Al-Imam Turki. Nah, musibah ini, yakni musibah yang akhirnya berujung pada pembunuhan terhadap beliau di tangan keponakannya sendiri. Musibah ini bermula, ya, yaitu Mushari bin Abdurrahman Al-Saud, yang ini ibnu ukhti Al-Imam Turki. Ibnu ukhti Al-Imam Turki, ini keponakan dari siapa? Dari saudarinya, Mushari bin Abdurrahman Al-Saud. Nasabnya adalah Mushari bin Abdurrahman bin Hasan bin Mushari bin Saud. Ya. Siapa Mushari bin Saud? Masih ingat? Mushari bin Saud yang atas-atas. Masih ingat? Saudara dari Muhammad bin Saud, Al-Imam Al-Awwal. Ya. Nah, ini keturunan beliau. keturunan Mushari bin Su'ud. Nah, keturunannya diantaranya ini tadi, seorang anak yang bernama Mushari bin Abdurrahman. Nah, Mushari ini bin Abdurrahman ini adalah salah termasuk yang dikirim ke Mesir. Iya, termasuk yang dikirim ke Mesir oleh Ibrahim al-Lubasha. Namun Al-Imam Turki sebagai pamannya sangat menyayangi ponakannya ini. Iya, menyayangi keponakannya. Yuqaddiruhu ghayata taqdir. Sangat memuliakannya. Nah, tatkala dia masih berada di Mesir, sering dikirimi surat oleh sang paman. Iya, sering dikirimi surat oleh pamannya, oleh Al-Imam Turki. Dan dihasung oleh beliau untuk bagaimana caranya segala kembali ke Diriyah. Iya. Kembali ke Diriyah, yakni sebelum beliau menguasai Riyadh tentunya. Hingga akhirnya pada tahun 1241, iya, beliau berhasil kabur dari Mesir. Dan datang ke Riyadh. Iya, datang ke Riyadh. Maka Al-Imam Turki segera menyambut sang ponakan ini. Disambut dengan baik, dimuliakan oleh beliau, bahkan diangkat sebagai amir di wilayah Manfuhah. Masih ingat wilayah Manfuhah? Tidak jauh dari Riyadh, bersebelahan dengan Riyadh. Iya. Namun ternyata ponakan ini bukan ponakan yang pandai bersyukur. Ternyata ponakan yang sirir, yang menyimpan kejelekan. Iya, karena ternyata dia menyimpan sebuah makar, sehingga dia melakukan upaya-upaya konspirasi untuk menjatuhkan kekuasaan sang paman yang sangat memuliakan dan menyayangi dia. Yaitu siapa? Al-Imam Turki. Sehingga dengan sangat terpaksa, karena mengetahui niat-niat jelek ini tadi, pamannya pun mencopot. Ya, dia dicopot oleh pamannya dari posisi sebagai amir di Manfuhah. Ya. Sehingga tentu saja ini membekas kepada diri sang ponakan. Dan ambisi untuk menjatuhkan Al-Imam Turki semakin kuat pada diri ponakan ini tadi. Maka pada suatu hari, tatkala Al-Imam Turki keluar meninggalkan Riyadh untuk berperang, ya, maka kondisi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh ponakan ini tadi untuk melakukan pemberontakan melawan pamannya. Ya, namun dia gagal. Di kesempatan ini gagal dia. Kenapa? Karena memang penduduk Riyadh dan penduduk Najd secara umum benar-benar sangat menghormati dan menyayangi atau memuliakan Al-Imam Turki bin Abdullah. Maka akhirnya dia membuat dia lari. Ya, lari mengungsi. Kemana dia mengungsi? Sangat disayangkan. Dia mengungsi ke wilayah musuh, yaitu ke wilayah Makkah. Syarif Muhammad bin Aun minta perlindungan kepada hadis syarif, yang notabene para syarif Mekah sangat tidak suka kepada dakwatul tauhid. Ya, maka dia tinggal di sana di bawah perlindungan Syarif Muhammad bin Aun hingga tahun 1248 Hijriah. Dia berusaha untuk mendapat bantuan dari Syarif, namun Syarif menolak. Ya, Syarif menolak. Akhirnya dia, karena tidak mampu lagi dan tidak mendapatkan simpatik dan dukungan dari manapun, ya, pada tahun itu dia meminta kepada penduduk Qasim untuk memberikan syafaat, ya, agar bisa diizinkan lagi kembali ke Riyadh, masuk ke pamannya. Ya, karena langsung datang nggak mungkin, maka mereka minta, ya, penduduk Qasim untuk sebagai apa, pemberi syafaat, yakni menjabatani kembalinya dia ke Riyadh kembali. Demikianlah Al-Imam Turki, seorang yang sangat sayang. Ya, beliau memiliki sikap rahmah terhadap keluarganya pun kembali kali ini diterima, kembali ke Riyadh dan ditempatkan di rumah khusus keluarga. Di rumah khusus keluarga. Namun memang jiwa atau ambisi untuk merebut kekuasaan ini tidak padam pada diri Musyari bin Abdurrahman. Hingga ketika Faisal bin Turki diutus oleh ayahandanya untuk memadamkan pergolakan yang ada di wilayah Alu Khalifah yang tadi. Iya, kita masih ingat bahwa di kalangan Alu Khalifah terjadi gejolak. Nah, yang kemudian dikirimlah Faisal bin Turki oleh Al-Imam Turki untuk memadamkan pergolakan yang ada. Nah, kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Musyari bin Abdurrahman untuk mengatur sebuah konspirasi jahat, ya, melakukan pembunuhan senyap terhadap Al-Imam Turki. Dan dia berhasil membunuh sang paman, yang sang paman ini sangat menyayangi dan memuliakan serta menghormati dia. Namun ini keponakan yang tidak mau bersyukur, sehingga pada akhir tahun 1249 itu dia berhasil membunuh pamannya dan menyatakan sebagai penguasa. Ya, dia menguasai kerajaan, menguasai Riyadh. Yakni apa? Kudeta. Merebut kekuasaan Al-Imam Turki. Nah, maka gugurlah hadzal imam, seorang pimpinan yang memiliki jiwa syaja'ah wa husni takhtit wal adl, ya, yang mewarisi jiwa kepemimpinan kakek-kakeknya Muhammad bin Saud dan yang lainnya, maka pada tahun itu terpaksa beliau harus gugur di tangan keponakannya sendiri. Maka Faisal yang masih berada di wilayah Bahrain tadi mendengar peristiwa ini segera kembali ke Riyadh. Namun beliau tidak mau konyol. Iya. Dalam perjalanannya itu, karena ini dia tahu Musyari ini licik, Musyari ini jahat, dan dia sedang mengkudeta negara. Maka segera beliau kumpulkan para zuama, para pembesar. Iya, bahwa beliau terangkan keadaan yang ada, bahwa sekarang Al-Imam Turki sudah gugur, berarti sekarang sebagai penguasa yang sah siapa? Ada dirinya. Maka beliau mengajak para pimpinan yang ada untuk berbaiat sebagai apa? Supaya apa? Pimpinan tidak kosong, karena yang ada di Riyadh sekarang bukan sebagai pimpinan tapi sebagai pemberontak. Maka setelah ini berhasil disatukan, ya, persepsi yang ada atau menghadapi situasi yang ada ini, persepsi berhasil disatukan oleh beliau bahwa penguasa yang sah itu sebagaimana yang sudah ada, yaitu panglima pasukan, karena beliau sebagai waliul ahad, putra mahkota, dan yang ada di Riyadh adalah pemberontak. Nah, kemudian semua yang ada sepakat untuk segera kembali ke Riyadh. Ini yang penting, sehingga kembali ke Riyadh tidak terkesan sebagai apa? Merebut kembali kekuasaan dari Musyari, namun beliaulah sebagai penguasa yang sah, sementara Musyari adalah pemberontak yang harus segera disingkirkan. Maka tidak lebih dari 18 hari dari terbunuhnya Al-Imam Turki, Faisal bin Turki tiba di kota Riyadh. Ya, dan tidak lebih dari 40 hari Faisal bin Turki berhasil menangkap Musyari bin Abdurrahman dan menegakkan hukum terhadapnya. Bagaimana rinciannya? Maka insyaallah taala akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.